Ratna Antika Monata. Wow. Ayo, ayo. Maci. Wow. Wow. Mane. Semuanya. Wow. Wow. Iki apa iki tekan mburi? Eh, Dandara. Sesial buat Netra. Hehe. Oh, Dandara. Edan turun bersama Netra. Yo, malayong pisau. Pisau. Batik Penurangan Toba Ramuan Kalimantan Rasek Wangi Selamat datang Haji Anil.